Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Syirkun yata'allaku bidzatil ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Kesyirikan yang terkait dengan zat yang diibadahi, tentang namanya dan sifat-sifat dan perbuatannya, terbagi menjadi dua, yaitu syirik ta'til dan syiriknya orang-orang Nasrani. Yang pertama, menafikan Allah Subhanahu wa taala, menafikan zat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk kesyirikan yang paling buruk ya, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan yang mengikutinya. Kemudian yang kedua, dari syirik yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan nama-namanya, adalah kesyirikan orang-orang Nasrani yang mereka tidak menentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Majusi ya, yang berkeyakinan bahwasannya kebaikan itu diciptakan oleh cahaya dan keburukan diciptakan oleh kegelapan ya. Taib. Demikian pula kelompok-kelompok yang semisal dengan mereka, yang menetapkan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, atau menetapkan ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi ya. Baik, maka itu jenis syirik yang pertama, syirik yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya qala rahimallahu taala, faslun asyirku fil ibadati. Jenis syirik yang kedua, yaitu syirik di dalam peribadahan. Qala wa amma syirku fil ibadati fa huwa ashalu min hadza syirki wa akhafu amran. Fa innahu yasturu mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah. Sedangkan syirik di dalam peribadahan ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya, ini lebih mudah, lebih ringan dibanding dengan syirik yang sebelumnya tadi ya. Syirik ini buruk ya, jelek ya, dosa paling besar ya. Tetapi kesyirikan ibadah ini dibanding dua syirik yang sebelumnya itu, ini lebih ringan gitu ya. Baik. Semuanya buruk ya. Tetapi keburukan itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang lebih buruk darinya lagi gitu. Kenapa? Dari sisi mana syirik dalam ibadah itu lebih ringan, lebih mudah dibanding dengan menafikan, meniadakan sesembahan atau menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Qala fa innahu yasturu mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah. Karena syirik ibadah ini munculnya dari seseorang yang meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Syirik dalam ibadah itu muncul dari seseorang yang berkeyakinan hanya Allah semata yang berhak diibadahi ya. Tapi dia tergelincir ya. Tapi dia terperosok dalam kesyirikan. Qala wa annahu la yadurru wa la yanfa' wa la yu'ti wa la yamna' illallah. Wa annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwah. Demikian pula dia juga meyakini ya. Pelaku syirik ibadah ini juga meyakini bahwasannya tidak ada yang mampu memberi madarat, tidak ada yang mampu memberi manfaat tidak ada yang mampu memberi secara mutlak, menghalangi secara mutlak kecuali Allah semata, dan meyakini bahwasannya tidak ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada Rob kecuali Allah semata. Baik, maka dari sisi ini pelaku syirik ibadah itu lebih ringan dibanding dua syirik sebelumnya. Baik, difahami ya. Syirik yang pertama tadi ta'til, mengingkari, menafikan adanya ilah, menafikan adanya pencipta, adanya sesembahan, itu lebih buruk daripada orang yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Dia mengakui Allah adalah ilah yang hak, ya. Dia mengakui bahwasannya Allah adalah Rabb yang hak, ya. Tetapi dia terjatuh pada syirik dalam peribadahan itu. Qala walakin la yakhussullaha fi muamalatihi wa ubudiyatihi. Akan tetapi orang ini walaupun dia meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, dia tidak mengkhususkan hanya Allah semata dalam ibadahnya, ya. Dia punya keyakinan hanya Allah yang berhak diibadahi, tetapi dalam prakteknya, dalam amalannya, ya, dia beribadah untuk sesuatu yang lain, ya, untuk tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa itu? Qala bal ya'malu li hadzi nafsihi taratan wa li talabi dunya tarah wa li talabi rif'ati wal manzilati wa jahi indal khalqi tarah. Taib, tiga faktor pendorong, penyebab seseorang terjatuh pada syirik dalam ibadah, ya. Dia beribadah, dia yakin hanya Allah yang berhak diibadahi. Tetapi kenapa? Dia dalam ibadahnya mengharap pujian. Kenapa? Dalam ibadahnya dia mengharapkan dunia, ya. Qala bal ya'malu li hadzi nafsihi tarah. Bahkan dia beramal, beribadah itu untuk bagian jiwanya saja, ya. Untuk memuaskan, untuk memenuhi apa yang ada pada jiwa dia, ya. Untuk memberikan bagian jiwa dia, ya. Itu kepuasan, pujian, dapat pujian, dapat sanjungan, ya. Senang jiwanya, ya. Senang dirinya, itu hadzun nafas, ya. Bagian dari jiwa seseorang, ya. Ini ada pada setiap jiwa, ya. Ini asal daripada sifat jiwa seseorang, ya. Pengen dipuji, enggak senang dicela, ya. Itu asal sifat jiwa setiap orang, ya. Ketika dia berbuat sesuatu, ya, maunya disanjung, dipuji, ya. Enggak mau dikritik, enggak mau dijelekkan, ya. Nah, ini sebab pertama, dia ingin memenuhi kebutuhan atau bagian jiwa dia tadi, ya. Dia beribadah tujuannya untuk mendapatkan bagian jiwanya. Qala wali talabi dunya tarah. Dan yang kedua, karena menginginkan dunia, ya. Dunia ini umum, bukan hanya harta saja, ya. Bukan hanya harta saja, ya. Semua perkara, ya, yang diniatkan seorang hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala, selain akhiratnya, maka itu bagian dari dunia, ya. Ya, tadi kesenangan, kepuasan masuk ke dalam kepuasan jiwa tadi, itu termasuk dunia, ya. Itu dari kata dani, ya. Tujuan yang rendah, tujuan yang hina, akan binasa, fana, ya. Qala li talabi rifati wal manzilati wa ja'indal khalqi tarah. Atau sebab yang ketiga, pendorong seseorang itu tidak ikhlas dalam ibadahnya, terjatuh pada kesyirikan di dalam ibadahnya karena menginginkan ketinggian, kedudukan, ya, kewibawaan di hadapan makhluk, ya, pengen ditinggikan, pengen mendapat kedudukan, pengen mendapatkan kewibawaan di hadapan makhluk, ya. Ini juga masuk bagian dunia, ya. Ini masuk pada bagian dunia juga, ya. Taib, maka itu tiga sebab, ya. Taib, maka hendaknya setiap jiwa meneliti, ya, mengoreksi dirinya sendiri, ya. Al-mar'u a'raf bi nafsihi, atau dalam ungkapan lain disebut al-mar'u tabibu nafsihi, ya. Seseorang itu tabibnya dirinya sendiri, dia lebih tahu penyakit dirinya itu apa, ya. Yang menjatuhkan dia itu apa? Yang menjerumuskan dia kepada keburukan itu apa? Tabiatnya dia itu seperti apa? Dia lebih tahu dibanding orang lain, ya. Maka muhasabah, introspeksi, dikoreksi, ya, dilihat, ya, dari tiga sisi ini tadi, mana yang dominan pada jiwa dia, ya, segera dihilangkan, diperbaiki, ya, diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka orang yang seperti ini, ya, dalam ibadahnya, ya, terkadang menginginkan kepuasan jiwanya, terkadang menginginkan dunia, terkadang menginginkan kedudukan. Qala falillah min amalihi wa sa'ihi nasibun, wa li nafsihi wa hadzihi wa hawahu nasibun, wa li syaitani nasibun, wa lil khalqi nasib. Maka ibadahnya itu terbagi-bagi, ya. Tujuannya dia itu tercerai-berai, ya. Sebagian saya mau ibadah untuk Allah. Kemudian di tengah ibadah muncul, oh itu ada orang lihat saya, ya. Oh, saya khusyuk biar dipuji, ya. Maka ibadahnya tercerai-berai tujuannya. Ada niat untuk Allah, ada niat untuk jiwanya, ya. Ada niat untuk makhluk, ya. Nah, orang yang ibadahnya seperti ini, berarti dia otomatis serta-merta memberi bagian untuk setan. Berarti ada bagian setan pada ibadah tadi, ya. Ada bagiannya setan pada ibadah tersebut, ya. Karena dia tidak murni, tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti otomatis dia memberi bagian untuk setan, ya, dalam ibadahnya. Dia ibadah, dia berbuat baik, tetapi ternyata ada bagian setan pada dirinya, ya. Ada bagiannya setan pada ibadah tersebut, ya. Kapan itu? Ketika dia tidak murni, ikhlas dalam ibadahnya, ya. Ada sebagian untuk Allah, sebagian untuk jiwanya, sebagian untuk makhluknya, sebagian untuk hawa nafsunya, sebagiannya untuk setannya, ya. Baik, maka hati-hati, ya. Renungkan, pikirkan, ya, perkara ini, ya. Ketika kita beribadah yang harusnya itu ikhlas untuk Allah semata, ketika terjatuh pada kesirikan, riya, ya, sum'ah, maka hakikatnya kita memberi bagian setan, memberi bagian musuh kita, ya. Memberi bagian untuk musuh yang nyata bagi kita, itu. Taib. Soalnya, kemudian bahayanya lagi, ya. Perkara yang mengerikan adalah qala wa hadza halu aktsarin nas, ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan seperti ini, ya, yang ibadahnya tadi terbagi-bagi itu, ya. Ada yang untuk Allah bagiannya, ada yang untuk hawa nafsunya, ada untuk jiwanya, ada untuk setannya, ya. Ini kebanyakan keadaan manusia, ya. Ini keadaan manusia secara umum, ya. Dan ini bukan semata-mata klaim yang tidak ada buktinya, ya. Ini bukan tuduhan, ya. Ini bukan ikhwan, ya. Ini adalah tajribah dari seorang yang alim, orang yang berilmu, berbicara berdasarkan ilmunya, ya. Inilah kebanyakan keadaan manusia, ya. Qala wa huwa syirkul ladzi qala fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan seperti ini adalah syirik yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik, dengan riwayat ini kita akan mengetahui bagaimana kok terjadi pada banyak manusia, ya. Bagaimana sebabnya banyak manusia terjatuh padanya? Karena syirik tersebut adalah qala asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namlah. Syirik pada umat ini lebih tersembunyi, lebih tertutup, ya. Lebih tidak jelas dibanding dengan langkahnya semut, ya. Kalau mungkin kita tidak pernah lihat, ya. Siapa yang pernah lihat bekas langkah kakinya semut, ya? Siapa yang pernah tahu, ya? Tidak ada, ya. Tidak ada yang tahu langkahnya semut itu bekasnya di mana, ya? Bekas kakinya seperti apa, ya? Tidak ada. Kalau bekas kakinya sapi, ya, ayam kelihatan, ya, nampak, orang tahu ini kakinya sapi, ya. Nah, ini syirik itu seperti bekas langkah kakinya semut, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan alal hajaril aswad fi dzulmati al-lail, fi dzulmati al-lail, ya. Di batu hitam di malam yang gelap, ya. Di waktu siang hari saja bekas kakinya semut itu tidak kelihatan, tidak nampak bekasnya, ya. Lebih-lebih jalannya semut itu di batu hitam, batu yang keras kuat. Kalau kita injak saja bekasnya tidak ada, kaki kita saja tidak berbekas, ya. Itu lebih-lebih di kegelapan malam, ya. Taib. Maka demikian tersembunyinya syirik itu, ya. Maka tidak heran kalau banyak manusia, mayoritas manusia terjatuh padanya, ya. Taib. Maka hadis yang mulia ini memberikan isyarat, ya, kepada kita untuk terus-menerus belajar tauhid, mengenali syirik, ya. Tidak merasa aman, ya. Tidak merasa aman dari syirik. Oh, syirik tauhid saya sudah hafal usulul salasa, qawaidul arba misalkan, ya. Tidak demikian, ya. Baik. Maka ini isyarat untuk kita bersungguh-sungguh belajar, ya. Dan sungguh-sungguh mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari buruknya kesyirikan ini, ya. Nah, mendengar syirik yang seperti ini, ya. Maka para sahabat mereka bertanya, "Qalu kaifa yanju minhu ya Rasulullah?" Ya. Kalau keadaan syirik itu seperti itu tersembunyinya, ya. Sangat lembut, sangat tidak nampak, ya. Bagaimana kita bisa selamat darinya ya Rasulullah, ya? Baik, ini Rasul tadi kan nyebutkan masalah, ya kan? Ada trouble, ada muskilah, ya. Syirik itu sangat berbahaya. Syirik itu sangat tersembunyi, ya. Nah, di antara bentuk rahmat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya syariat ini menyebutkan masalah tidak dibiarkan, ya. Cari solusi sendiri ndak, ya. Disebutkan solusinya, ya. Disebutkan jalan keluarnya, ya. Rasulullah SAW mengatakan, qala kul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat terjauh dari kesyirikan yang tersembunyi tadi, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, katakan, ya, yakni berdoalah, mohonlah kepada Rabbmu Subhanahu wa taala Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku tahu, ya. Dalam keadaan tahu, ya. Dan aku memohon ampunanmu terhadap kesirikan-kesirikan yang tidak aku ketahui, ya. Baik, maka dengan ini seorang hamba akan selamat, ya, dari kesirikan-sirikan yang lembut tadi, yang tersembunyi, ya. Baik, maka ini harus dihafalkan, ya, doa yang menyelamatkan seorang hamba dari kesirikan-kesirikan yang tersembunyi, melebihi tersembunyinya bekas kaki langkah semut, ya. Qala rahimahullah ta'ala, farya kulluhu sirkun. Qala ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka riya seluruhnya adalah kesyirikan, ya. Riya seluruhnya adalah kesyirikan, ya. Yakni seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi juga ingin dilihat oleh manusia, ya. Dia beribadah untuk Allah, ya. Tetapi juga ada bagian jiwanya, ya. Ada bagian hawa nafsunya. Karena dilihat oleh manusia, karena dilihat oleh makhluk, itu riya, ya. Itu syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan dengan hambanya dalam ibadahnya dengan seorang pun, ya. La yusyriknya, dalam tafsirnya disebutkan para ulama ahli tafsir, syirik di sini adalah arya, ya. Arya secara khusus dan bentuk-bentuk kesyirikan yang lain secara umum, ya. Wala yusyrik, ya. Ya, wala yura'i, ya. Jangan riya, ya. Ini orang yang menghendaki mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan ridhonya. Qala ai kama annahu ilahun wahidun la ilaha siwahu fakadzalika yang bagi antakunal ibadatu lahu wahdah fakama tafarrada bil ilahiyati yajibu an yatafarrada bil ubudiyah, yakni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang wahid, ilah yang esa, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, maka demikian pulalah sepantasnya ibadah itu hanya untuk Dia semata, ya. Jangan berikan kepada selainnya, ya. Jangan berikan ibadahmu kecuali hanya Allah semata, ya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam uluhiyahnya, maka demikian pula wajib untuk diesakan dalam ibadahnya, ya. Baik. Ini syirik di dalam ibadah. Qala fal amalu salihu huwal khali minar riya al muqayyadu bis sunnah. Kemudian amal saleh yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, ya. Amal saleh itu apa? Amal saleh adalah amalan yang kosong, bersih dari riya, ya. Yang pertama, tidak ada kesirikan pada amalan tadi, ya. Yakni amalan yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian al-muqayyad bis sunnah, ya. Amal tidak disebut amalan soleh kecuali dia dikait dengan sunnah, yaitu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau amal soleh adalah amalan yang ikhlas dan mutaba'ah ya, amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah itu. Taib, ini amalan yang ikhlas. Kalau lepas atau tidak ada dua syarat itu, maka tidak ikhlas. Atau tidak ada salah satunya, maka itu bukan amalan sholih ya. Bukan amalan sholih ya. Walaupun banyak manusia yang senang ya. Walaupun banyak manusia yang memujinya ya. Kalau tidak ikhlas, tidak mengikuti sunnah, maka itu bukan amal sholih ya. Walaupun banyak yang menyukainya, walaupun banyak yang mengikutinya ya. Qala wa kana min du'ai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al amali kullahu saliha wa ja'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Di antaranya doa Umar bin Khattab ya, Al-Mulham ya, seorang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Umar bin Khattab ya, seorang yang ditakuti oleh setan ya. Kalau beliau lewat di sebuah jalan, setan akan cari jalan lain, tidak berani lewat di jalan yang ada Umar bin Khattab ya. Akan tetapi beliau doanya demikian ya. Beliau takut dengan kesyirikan. Beliau khawatir terjatuh pada kesyirikan ya. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya soleh ya. Amalku seluruhnya adalah amalan yang soleh ya. Berarti amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah ya. Ya Allah, jadikanlah amalanku soleh, yakni ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku ikhlas dan mengikuti sunnah. Qala wa ja'alhu liwajhika khalisa. Beliau takkid lagi, beliau kuatkan lagi ya. Dan jadikanlah amalanku itu murni, ikhlas hanya untuk dirimu ya. Hanya mengharap pahalamu ya. Hanya mengharap Allah semata. Dan janganlah kau jadikan amalanku itu untuk seorang pun ya. Jangan engkau berikan, engkau jadikan amalanku itu untuk mengharap seorang pun ya. Baik, yakni beliau berdoa supaya dilindungi dari keburukan syirik ya. Qala wa hadza syirku fil ibadati yubtilu thawabal amal wa qad yu'aqabu alaihi idza kana al amal wajiba. Maka syirik ini dalam ibadah, syirik dalam ibadah, dia sholat tetapi riya, atau dia sodakoh tetapi sum'ah. Ya. Yubtilu thawabal amal, maka perbuatan syiriknya tadi membatalkan pahala amalan tersebut. Ya, sholatnya tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Sodakohnya tidak dapat pahala. Bahkan, qad yu'aqabu alaih, bahkan terkadang dia dihukum karenanya. Dia beramal soleh tapi dapat hukuman ya. Dia berbuat kebaikan tetapi dapat hukuman jika amalan tersebut adalah amalan yang wajib ya. Dia melaksanakan ibadah yang wajib tetapi riya, tetapi sum'ah ya, tetapi mengharap dunia. Qala fa innahu yanziluhu manzilata man lam ya'mal. Maka riaknya tadi, siriknya tadi, mendudukkan dia, menjadikan dia seolah-olah tidak beramal, karena amalannya tadi tertolak, amalannya tidak bermanfaat. Walaupun dia sudah beramal, seolah-olah seperti belum beramal. Kalau amalannya wajib, maka berarti dia belum menunaikan wajib. Maka fayu'aqabu ala tarkil amri, dia dihukum, dia dapat hukuman karena meninggalkan perintah ya. Perkara yang wajib itu perkara yang diperintah. Fa innallaha subhanahu innama amara bi ibadatihi ibadatan khalisah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah memerintahkan untuk beribadah kepadanya dengan ibadah yang ikhlas ya. Ibadah yang murni hanya untuk Allah semata ya. Tidak dicampur dengan keinginan-keinginan selain Allah. Qala Allahu ta'ala, Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, mengikhlaskan seluruh amalan hanya kepadanya, condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan, ya. Taib. Ini amal solih, ya. Amalan yang ikhlas dan mengikuti sunnah. Qala, faman lam yukhlis lillah fi ibadatihi lam yaf'al ma umira bihi. Balil ladzi ata bihi syai'un ghairul ladzi umira bihi fala yasih wa la yuqbal min. Maka barang siapa yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, berarti ya, sama saja dia tidak mengerjakan perintah. Ya. Orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya sama seperti tidak menjalankan perintah. Ya. Karena Allah perintahkan tadi untuk ikhlas dalam ibadah. Ya. Dia tidak ikhlas dalam ibadahnya, berarti dia tidak menjalankan perintah. Walaupun dia sudah capek-capek ya, sholat misalkan ya, berwudu sudah sholat ya, tapi tidak ikhlas, maka sama seperti dia tidak menjalankan perintah, dia belum menjalankan perintah. Qala balil ladzi ata bihi syai'un ghairul ladzi amira bihi fala yasih wa la yuqbal min. Bahkan orang yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan perintah ya, orang yang menjalankan sesuatu, melaksanakan sesuatu, tapi tidak sesuai dengan perintah, layasih, maka tidak sah, ya, maka tidak diterima, tidak sah, tidak diterima, ya. Dia sudah capek-capek beramal, ya. Dia sudah berusaha mengerahkan tenaga untuk beramal, tetapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan, ya. Di sini dia beribadah tapi tidak ikhlas, padahal Allah perintahkan untuk ibadah dengan ikhlas. Berarti dia tidak mengerjakan sesuai dengan perintah, maka tidak sah ibadahnya, tidak diterima darinya ibadah tersebut. Qala wa yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, riwayat Abu Hurairah dari yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala, yaqulullahu, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, ana aghna syuraka'u anisyirki, faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka bihi wa ana minhu bari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ana aghna syuraka'i anisyirki, ya, sungguh aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh persekutuan, ya. Tidak butuh bantuan, tidak butuh makhluk, ya. Faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maka barang siapa yang beramal sebuah amalan, ya. Beramal dia bukan pemalas, ya. Dia melaksanakan amalan asyraka ma'i fihi, tetapi dalam amalannya tersebut dia menyekutukan aku di dalamnya, ghairi, selain aku, ya, ini makhluknya, ya, siapapun dia, para nabi, para malaikat, ya, atau orang-orang soleh, ya, sama saja, ya. Maka fahuwa lilladzi usyraka bihi, maka amalan tersebut, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amalan tersebut tidak sah, tidak diterima, ya. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lilladzi usyraka bihi, maka amalan tadi itu untuk sesuatu yang disekutukan bersama Allah tadi, ya. Kalau amalan tadi untuk mendapatkan ridho manusia, untuk dilihat manusia, sanjungan manusia, ya, untuk itu amalannya, ya. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa ana minhu bari, ya. Dan Allah menyatakan, dan aku berlepas diri dari amalan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri dari amalan tersebut. Ya. Tidak mau menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanalu taqwa minkum. Ya. Lan yanallaha luhumuha, dan tidaklah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daging-dagingnya, ya. Wala dima'uha, demikian pula darah-darahnya, yakni orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang-orang musyrikin dahulu menyembelih unta, ya, dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyatakan daging-dagingnya dan darah tersebut tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akan tapi yanaluhu taqwa minkum, ya, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan kalian, ya. Takwa yaitu menjauhi kesyirikan, ya, mengikhlaskan amalan, ya, beramal saleh, ikhlas dan mutaba'ah, itu takwa, ya. Maka ini bentuk ancaman, peringatan, ya, yang keras bagi orang-orang yang beribadah kemudian dia mengharapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berlepas diri, Allah tidak mau menerimanya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganggap amalan tersebut, ya. Taib, maka yang demikian mengisyaratkan pada kita untuk bersungguh-sungguh, ya, introspeksi, ya, dalam niat-niat kita, ya, dalam amalan-amalan kita, ya, bersungguh-sungguh, ya, mengikhlaskan, bersungguh-sungguh dalam menjaga keikhlasan, ya, menghindari perbuatan syirik, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi lahuna, nas'alullaha taufik lil jami', sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.